Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Tauhid, dan pada beberapa pertemuan kita sebelumnya kita telah memasuki bahkan menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang sebab munculnya dan terjadinya kekufuran di tengah manusia. Bahkan sebab kenapa mereka manusia mulai meningkatkan putra musuh, mulai jauh dari agamanya, dimana Allah menciptakan manusia di atas fitrahnya, yaitu di atas tauhid. Kullu mawlidin yuladu ala fitrah fadwahu yuhafidahihi beranihi hayu majisanihi. Bahwa setiap ini lahir dalam kondisi di atas fitrahnya, dan telah disebutkan oleh Wahyian Al-Fasir seperti yang turut berlambat radiyallahu fadikmat dan juga yang lainnya, bahwa makna di atas sutra yaitu Islam, ya, di atas tauhid, di mana setiap insan pada awalnya adalah kepada kebenaran, menerima al-haq. Hanya saja lingkungan, bagian pula yang terlebih kedua orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi ataupun Nasrani atau ke Majusi. Nah, sehingga di sini kata beliau rahimahullah bahwa sebelum terjadi kekafiran dan sebelum mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fi safi, sikap ekstrim melampaui batas, berlebihan terhadap kaum saleh, orang-orang yang terpandang yang dikenal kesolehannya, masyhur dengan kebaikannya. Dan saya kita sebutkan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari ketika menjelaskan tentang firman Allah, "Ya ayyuhal ladzina amanu, la tazunnu wadda wa nasra'a wa la ya'uqu nasra." Bagaimana tokoh-tokoh kaum musyrikin, ya, yang dikenal sebagai provokator, ya, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada kaumnya untuk bertahan, ya, di atas kekafirannya, terus dengan istiadat tradisi tempel dengan kesyirikan. Jangan kalian tinggalkan semangat kalian, ya, jangan pula kalian tinggalkan wajah Yahus, Yahuh, dan Nusa. Yang ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah tokoh-tokoh yang saleh, terpandang dari pemimpin alaihi salatu wassalam. Hanya saja ketika mereka meninggal, ya, dalam satu waktu, ya, satu tahun, sebutkan dalam sebuah riwayat, syaitan mulai membisikkan kepada kami, ya, agar membuat, ya, di tempat-tempat majlis mereka yang biasa mereka berkumpul, gambar ataupun patung, yang untuk melakukan mengenang kesolehan dan kebaikan tokoh-tokoh mereka tersebut. Ya, sebatas itu saja. Yang kemudian, tentunya, ya, bisikan-bisikan syaitan kita hanya sampai di situ, terus berlanjut, ya, sampai akhirnya bukan hanya sebagai tajik, pengingat, atau kenangan, sampai akhirnya generasi meninggal, ya, habis seluruhnya, sehingga yang tinggal adalah anak muda belakangan yang jauh dari ilmu, ya, jauh dari generasi ayah-ayah mereka yang saleh, yang baik. Saya akhirnya yang awalnya hanya kenang-kenangan, ya, pengingat kebaikan dan kesalehan dari tokoh-tokohnya tadi yang disini disembuh. Ya, dan itulah tujuan utama syaitan, ya, untuk mengkafirkan manusia, ya, dengan tipu daya dan mereka. Oleh karena itu di sini beliau lanjutkan dengan dalil berikutnya, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan beliau rahimahullah عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عن الخطاب رضي الله تعالى عنه لمن رسول الله عليه بسبب لا تتروني كما اترك النصارى ابن مريم انما كن عبد فقول عبد الله ورسوله اخرجه حديثين حديثان صحيح beratkan Imam Al-Bukhari demikian berhubungan dalam sahih keduanya. Kata Nabi, La tetuni, ya, jangan kalian berbuat itra. Itra yaitu berlebihan di dalam menguji, ya, menyanyi salat wa salam. Maka di sini Rasulullah mengarang, ya, kepada umumnya, ya, kita tentunya termasuk di dalamnya, ya, untuk menguji secara melampaui batas. La tutruni, jangan kalian berpihak di dalam menyanjung, ya, dalam menguji. Kama atratin nasara ibn Mariam, sebagaimana kaum Nasara, ya, telah berlebihan di dalam menguji Isa ibn Maryam, Nabi Isa alaihissalam, ya, salah seorang Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel. Nah, innama ana abdun, sesungguhnya kata Nabi, aku hanya seorang hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, sehingga, ya, adalah kalian mengatakan tentangku hamba Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini dua gelar, ya, dua status yang disandang oleh Rasulullah SAW. Beliau sebagai hamba, manusia biasa, ya, dan juga beliau sekaligus sebagai seorang Rasul. Ya, maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tahrim mujawazatil hajj fi masjid alaihi salatu wassalam, diharamkannya untuk, ya, memuji Rasulullah secara berlebihan, ya, sehingga keluarkan beliau dari status predikat sebagai hamba, ya, karena ini termasuk kesyirikan. Nah, berlebihan di dalam memuji Rasul sampai, ya, pada tingkat, ya, di seperti ilah, seperti Allah, ya, sifat-sifat dengan sifat-sifat yang tidak pantas, ya, sifat dengan alimul ghaib wasyahadah, ya, seorang yang mengetahui perkara yang ghaib dan pula yang disaksikan, atau mengetahui tentang hilafun nusub, atau menjadi sebab datangnya musibah, ataupun bisa menolak bala, dan seterusnya. Kerabat disandarkan kepada Rasulullah. Nah, maka ini berlebihan, tidak sepatutnya. Ya, maka di dalam hal ini menunjukkan haramnya berlebihan di dalam menyanjung Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, seperti perbuatan kaum Sufiyah, yang mereka mungkin sebagian itu tingkatan, dan sebagian juga ada niat yang baik untuk menyanjung dan memuji Rasulullah. Namun ternyata disebabkan karena kejahilan dan juga disebabkan karena hawa nafsu yang menghasilkan mereka, akhirnya jatuh pada kemuntaran, pada kemaksiatan, menyetarakan dan menyamakan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di antara sifat-sifat Rasulullah adalah seperti Allah nyatakan dalam firman-Nya, ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim 'anid harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia rasul, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis-jenis kalian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah dari jenis manusia. Yaqul innam an basharun mitlukum, sungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Dan di antara hikmah kenapa Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan manusia, karena memang penduduk bumi adalah manusia. Beda kalau seandainya penduduk bumi ini adalah malaikat atau jin misalkan, kebanyakan jin. Tapi tentunya Allah mengutus ke tengah mereka seorang rasul dari jenisnya. Yang ternyata ketika penduduk bumi adalah manusia, dan tentunya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan para nabi dan para rasulnya diangkat dan dipilih dari jenis manusia, agar supaya lebih maksimal dalam contohnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Yang sungguh telah ada bagi kalian, bagi kaum muslimin, bagi manusia, telah ada yang terbaik, contoh yang paling utama, yang paling bagus dalam segala hal, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam masalah ibadah, dalam masalah bermuamalah, berakhlak, berinteraksi, bersikap, berbicara, berakidah, beribadah, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, maka termasuk kezaliman, bahkan kesyirikan, ketika ada sebagian pihak yang mengangkat Rasulullah sampai pada derajat uluhiyah, sebagian menjadikan Rasulullah sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, di antara penjelasan para ulama terkait dengan menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, ini ada tiga kelompok yang masing-masing tentunya memiliki timbang di dalam syariat. Yang pertama adalah kelompok yang menolak bahwa Rasulullah sebagai wasilah. Wasilah itu artinya perantara, perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Kelompok yang pertama yaitu yang menolak Rasulullah atasnya sebagai wasilah antara Allah dan hamba-hambanya. Nah, sehingga menolak bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sama mereka. Ya, dan ini tentunya kemungkaran, bahkan kekufuran. Kelompok yang kedua, kalau tadi kelompok yang menyepelekan, sekarang yang berlebihan, menempatkan dan memposisikan Rasulullah sebagai wasilah antara Allah dengan hambanya, yaitu dalam masalah berdoa. Ini dalam masalah berdoa. Dan ini juga kelebihan. Sehingga setiap kali mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka mereka menjadikan Nabi sebagai wasilahnya. Dan bahkan diperluas, diperlebar pembahasannya. Menjadikan orang-orang saleh, para wali sebagai wasilahnya. Di dalam doa dalam mereka. Ya, maka disebutkan dalam doa mereka demi kedudukan Nabi yang mulia, demi kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani, demi Syekh Ahmad Al-Badawi, demi Wali Fulan, Wali Alan. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak. Ya, dan seterusnya. Ya, angkatlah dan tinggikan jabatan kami. Ya, banyak harta kami, dan seterusnya. Yang disebut pertama sekali adalah Rasulullah, para wali, orang saleh. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, yaitu yang pertengahan, yang menetapkan Rasulullah sebagai wasilah, tapi dalam masalah menyampaikan syariah, bukan dalam masalah berdoa, Dan inilah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, yaitu dalam menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Dan itulah fungsi dan tujuan utama Allah mengangkat Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Wa ma'ala rasuli ilal balaghul mubin. Dan tidaklah ada wewenang, tanggung jawab, tugas, kewajiban Rasulullah kecuali surat menyampaikan. Sehingga beliau merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyampaikan syariat ini. Menyampaikan hukum-hukum Allah, perintah dan larangan kepada seluruh manusia. Nah, kemudian kita lanjutkan pada yang berikutnya juga di dalam hadis ini. Jelas kepada kita adalah syiddatu nusrihi alaihi salatu wassalam di ummati. Semangatnya Rasulullah di dalam menyampaikan nasihat kepada umat. Semangat beliau. Tidak ingin dan tidak rela umatnya itu tersesat. Nabi tidak ingin dan tidak rela umatnya itu menyimpang. Meskipun itu kaitannya dengan diri pribadi dia sendiri. Tidak suka dipuji berlebihan, disanjung melampaui batas, berbeda dengan orang-orang sekarang. Belum punya apa-apa, dipuji, disanjung, sudah terasa terbang kepalanya. Beda jalannya. Terasa ada yang lain rasanya. Kenapa disanjung? Dipuji. Yang terkadang apa yang disampaikan oleh manusia berupa pujian itu tidak ada pada dirinya. Tapi demikian manusia. Terambisi dan sangat ingin dan sangat senang untuk disanjung. Meskipun secara berlebihan bahkan ada kedustaan. Padahal tidak punya apa-apa. Berbeda dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau punya demikian banyak keutamaan. Beliau memiliki sekian banyak kelebihan. Dan ini ternyata tidak menjadikan beliau sombong, takabur, angkuh. merendahkan yang lainnya. Ya, namun justru beliau menahan diri untuk yang tidak terlena dan tidak terpesona. Ya, kemudian ingin disanjung oleh kaumnya, oleh umatnya secara berlebihan. Ya. Dan diantara kitab yang masyhur di kalangan sufi ya, yang berisikan pujian-pujian yang terhadap Rasulullah secara berlebihan, kitab Az-Zanji, ya, yang isinya adalah syair-syair, ya, bait-bait syair yang menjelaskan tentang pujian kepada Nabi secara berlebihan. Ya. Terkadang mereka sebagian kaum muslimin membaca kitab tersebut dalam kondisi tidak paham dan tidak mengerti apa kandungan maknanya. Ya. Sehingga ikut-ikutan saja di majlis, apalagi dibaca dengan lantunan yang dinadakan seperti nyanyian. Ya, kelihatannya asyik, ya. Sambil tersenyum, bahkan tertawa, dan tambah lagi ringan-ringan rebanannya, ya, tambah semangat. Allah musta'an, ya, sungguh jauh, ya, bimbingan Rasulullah dari mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ada yang lain, ada yang ketiga, bahwa jika hulu fil sanjifin dari sanjifin sikap hulu ekstrim orang-orang saleh merupakan sebab terjatuhnya manusia ke dalam syirikan. Sehingga Rasulullah tidak ingin umatnya jatuh dalam syirikan dan memuji secara berlebihan. Ini termasuk wasilah dan kesyirikan. Sehingga dari sini juga menunjukkan faedah yang berikutnya, yaitu anjuran menutup pintu-pintu atau sebab-sebab yang menyeret kaum muslimin terjatuh dalam syirik. Terjatuh dalam kesyirikan. Luar biasa. Pada hari-hari ini, di bulan awal yang dikenal dengan bulan Maulid oleh sebagian kaum muslimin, maka mulai disegarkan kembali ingatan kaum muslimin terhadap kelahiran Rasulullah terlepas dari adanya khilaf di antara ulama tentang lahirnya Nabi, sebagian menyebutkan pada bulan Rabiul Awal dan sebagian lagi menyebutkan pada bulan-bulan yang lainnya, walhasil terjadi khilaf. Tidak ada kesepakatan. Terlebih untuk menetapkan kapan tanggalnya. Ini juga lebih-lebih lagi. Walhasil, kaum muslimin mulai disadarkan, diingatkan dengan keutamaan-keutamaan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Padahal ini tidak ada contoh yang sama sekali dari Nabi. Demikian pula Khulafaur Rasyidin, para sahabat, dari kibarat sahabat semuanya sampai yang muda, yang junior, demikian pula dari lama setelahnya, yang tidak pernah terlukikan dari mereka bahwa mereka pernah melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Ini juga bagian dari sementara Rasulullah telah memberikan nasihat kepada umat. Semangatnya beliau. Tidak ingin. Allah musta'an. Sebagian mereka rela untuk mengeluarkan hartanya. Sebagian dari kekayaannya bahkan. Demi dengan perlaksanaan acara ini. Kemudian yang berikutnya. Faedah yang berikutnya yang kelima. At-tahdzir minasy syubhi bil kufur. Larangan, peringatan dari menyukai orang-orang kafir. Di mana Rasulullah telah menyebutkan jangan kalian berlebihan di dalam itu, sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebihan di dalam memujiku. Maka di sini menunjukkan kita bahwa kebiasaan orang-orang Nasara adalah berlebihan di dalam memuji. Ya, maka kita sebagai umat Islam jangan menyerupai mereka. Ya, sehingga posisikan manusia itu dunia sebagaimana manusia yang lain. Dalam pengertian, ya, dia tidak itu hak untuk ya diterima sebagaimana. Manusia, ya, bukan ilah. Ya, bahkan lain maksudnya seperti yang Malik sebutkan, kullu qalim yu'khadhu wa yutrak illa sahibu al-qadr. Setiap ucapan itu bisa diambil dan bisa ditolak. Cuma dilihat apakah jalan yang syariat tidak, kecuali ucapan penghuni kuburan ini. Fa'ashar ila qabrin Nabi alaihi salatu wa sallam syariatkan kepada kuburan Nabi alaihi salatu wa sallam. Maka ini menunjukkan hendaknya kita sebagai seorang muslim yang ekstrim, ya, menutup mata dari kesalahan, penyimpangan, ya, ada kemungkaran yang terjadi atau yang muncul dari seorang tokoh, ya, namun hendaknya seorang muslim bersikap ilmiah dan objektif, benar-benar mungkar-mungkar, maksiat-maksiat. Ya, seluruhnya diukur dengan tinjauan syariat. Ya, sehingga kita ada di antara manusia sudah mengetahui kebenaran, bahkan mengetahui itu kesalahan, namun tertutup mata hatinya. Ya, seakan-akan pemahamannya ingin hilang. Sebabkan karena ya taklid, membebek, terlalu cinta, ya, dengan tokohnya. Ya, nah, apalagi dengan penyakit fanatisme, ya, ta'asub, ya, fanatisme golongan kepada seorang tokoh atau kepada sebagian kelompok, ini yang menjadi sebab kaum muslimin kemungkar. Ya Allah, muslim, dan ini termasuk kebiasaan jahili, ya, menolak kebenaran. Yang termasuk kesombongan, yang termasuk kesombongan, nol kebenaran dan rendah sama manusia. Kemudian berikutnya dan yang terakhir disebutkan pada bab ini, dua dan yang terakhir ya. Yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang Imam Ahmad bin Majah ابن هزيمة ابن كلمة الرحيق عند المصطفى كتنى بإياكم الغرور فإنها أهلك من كان فضلكم الغرور هاتي هاتي لكاليا داري شكاف غير أكستريم كان سمونيا يام مهنشور كان يام مبناسا كان أرمى سبب كاليا أدلا غرور شكاف أكستريم لنبي باتس يقول دام سكالها hulu dalam berbicara, hulu dalam bersikap, hulu dalam menikah seorang, hulu dalam memuji, hulu dalam masalah ibadah, hulu dalam hamilah, ya, dan seterusnya. Dan juga disebutkan di dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, halak mutanati'un, sampai Nabi ulang 3 kali. Halak, binasa. Al-mutanati'un, al-mutanati'un, ya, celaka, binasa. Orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas dalam ucapannya, dalam ibadahnya, ya, dalam agamanya, ya, dan sebagainya. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, tafakun alaih, قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا إن هذا الدين يسر ولم يشهد الدين إلا غلبه. سن أجمعين أدلهم كه sehingga barang siapa yang bersifat ekstrim, keras, membedakan dari masalah agama, maka dia akan terkalahkan. Dia akan terkalahkan. Nah, sudah isya ini, Bu Ibrahim? Nah, Ustaz, isya, Ustaz. Sudah ya? Insya Allah. Isya. Alhamdulillah, pas ya? Pas. Alhamdulillah yang sebelum kita belum menyebutkan beberapa faedah di dalam dua hadis ini. Dua hadis ini menjelaskan tentang tercelanya dan larangan bahkan diharamkannya. Ya, sikap buruk. Ya, ini sebab jatuhnya kaum muslimin syirikan bahkan ke dalam kekufuran dan billah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan berikutnya insyaAllah ta'ala kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Yang disebutkan insyaAllah ta'ala kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang bismillahirrahmanirrahim ta'ala wallahu ta'ala ala wa ala mubiswab wa alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.